Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya hidayahnya kepada kita kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berkemudahan kepada kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerjakan subuh secara berjamaah kemudian menyempatkan waktu sedikit bersimpuh bertafaqquh fiddin mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang kita angkat ialah tentang fenomena alam jin. Namun yang akan saya terangkan lebih luas ialah tentang permusuhan iblis la'anahullah. Syaitan la'anahullah terhadap Bani Adam. Jin itu merupakan sebuah bangsa sebagaimana bangsa manusia. Jin moyangnya ialah iblis. Dikatakan oleh para ulama kita iblis abul jin. Bahwasanya iblis la'anahullah yang Allah laknat, yang Allah usir dari surga adalah bapaknya bangsa jin. Sebagaimana manusia, bapaknya adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun syaitan itu merupakan sifat bagi jin-jin yang kafir, jin-jin yang jahat. Sebab syaitan dalam bahasa Arab dimaknakan dengan syirir, seseorang yang jahat. Sehingga syaitan adalah jin-jin yang jahat, jin-jin yang kafir. Secara global, kaum muslimin rahimakumullah, jin sama dengan manusia. Mereka adalah mukallafun, orang-orang yang terkena beban syariat. Sama-sama berkewajiban beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama terkena kewajiban syariat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Yang terkena kewajiban ibadah jin dan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, jin sama dengan manusia. Minhum kafir wa minhum mu'min. Di antara mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, jin-jin mu'min. Ada yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kafir, ada yang marodah atau syaitanun marid, setan pembangkang, setan kafir yang betul-betul jahat. Ada yang kafir yang biasa, sebagaimana umat manusia pada umumnya. Ada yang kafir, ada yang jahat, ada yang biasa. Sementara yang muslim, di antara mereka ada yang saleh, ada yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang baik-baik, jin yang baik-baik. Ada pula di antara mereka jin-jin yang fasik, jin-jin yang zalim, jin-jin yang menyimpang. Sebagaimana umat manusia, Allah mengatakan tentang mereka dalam surat Al-Jin, kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami bangsa jin ini bertariqat-tariqat dengan tariqat yang beragam. Wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada pula yang menyimpang dari keislaman. Sehingga kondisinya sama dengan bangsa manusia. Mereka pun juga hidup beraktivitas sebagaimana manusia. Mereka berkembang biak, mereka makan, mereka minum sebagaimana biasanya. Yang membedakan adalah bahwasanya mereka hidupnya di alam yang halus, yang tidak kelihatan. Sementara manusia hidupnya di alam yang nyata. Makanan mereka dari tulang-tulang, dari tulang-tulang yang ada. Disebutkan dalam sebuah riwayat dan diterangkan oleh para fuqaha kita, tulang belulang yang dagingnya dimakan oleh Bani Adam dengan membaca basmalah, maka akan berubah menjadi daging yang banyak untuk jin-jin yang muslim. Sementara daging-daging bertulang yang dimakan Bani Adam dengan tanpa basmalah akan menjadi daging yang banyak untuk jin-jin yang kafir. Selebihnya semuanya sama dengan Bani Adam. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang saya utarakan di awal, yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bukan pembahasan terkait dengan seluk-beluk alam jinnya, tapi yang paling penting ialah terkait dengan iblisnya, abul jinnya. Dikarenakan iblis ini merupakan musuh yang sangat nyata bagi Bani Adam. Iblis inilah dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dengan kehendaknya, yang menjadi sebab dikeluarkannya bapak kita Adam alaihi salatu wassalam dan ibu kita Hawa alaihi salam dari surga. Iblis ini pula yang bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan Bani Adam, akan menyimpangkan Bani Adam, akan menggoda mereka dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Upaya begitu kuat, azam yang begitu kuat untuk menyesatkan Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam banyak ayat bahwasanya iblis la'anahullah dalam musuh yang nyata bagi kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di antaranya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan, jin-jin yang kafir, iblis adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh-musuh kalian. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan, sebab dia adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Dalam lafaz yang lain, innahu aduwwun mudhillun mubin. Dia seorang musuh yang menyesatkan yang sangat nyata. Makar dia luar biasa, tanpa kenal lelah, gigih terus menerus menyesatkan Bani Adam dari siratal mustaqim. Disebutkan oleh para ulama kita dalam banyak karya-karya mereka bahwasanya makar iblis, tipu daya iblis ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Paling tidak ada 5 atau 6 tingkatan. Ini semua disampaikan oleh para ulama kita untuk kita waspadai, sebab dia musuh yang nyata bagi kita. Tingkatan yang pertama ialah menyesatkan Bani Adam dengan bentuk kekufuran, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan. Ini target yang paling utama, yang pertama dari iblis, la'anahullah. Mengkafirkan, memusyrikkan, memurtadkan Bani Adam. Upaya yang begitu kuat untuk menjadikan Bani Adam sebagai makhluk Allah yang kafir, makhluk Allah yang musyrik. Kalau di Islam sebelumnya, makhluk Allah yang murtad dari keislamannya. Yang paling pertama, tahapannya pertama. Ketika mendapati ada orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan senang. Senang dengan kekufuran yang ada pada Bani Adam. Tapi ketika ada seorang anak Adam tidak mau kafir kepada Allah, dia punya iman, dia punya akidah, dia punya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadatain sebagai tanda keislaman dia, atau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka setan pun menurunkan lagi makar yang berikutnya. Makar yang berikutnya ialah dia menyesatkan Bani Adam dengan berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dari siratal mustaqim. Baik itu kebid'ahan dalam perkara akidah, penyimpangan akidah, atau kebid'ahan dalam perkara ideologi, menjadikan Bani Adam memiliki pemahaman yang radikal, pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang sangat menyimpang, atau terkait dengan amaliah-amaliah mereka, ritual-ritual ibadah mereka, dibikin semangat beribadah namun dibelokkan dengan cara-cara yang menyimpang, atau lafadznya, atau apapun bentuknya dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ini yang kedua. Kufur tidak berhasil, dengan kesyirikan tidak berhasil, dengan kemurtadan tidak berhasil, maka dia masuk dengan pintu kebid'ahan. Dikatakan oleh para ulama kita tentang bahaya bid'ah ini, mereka mengatakan al-bid'atu baridul kufri. Yang namanya kebid'ahan itu pos menuju kekufuran. Satu langkah lagi pelakunya dengan tanpa dia sadari masuk dalam kerangka kekufuran. Sehingga setan menyesatkan Bani Adam dengan cara bid'ah-bid'ah. Dan ini lebih berbahaya, dikarenakan pelakunya muslim, merasa dirinya muslim, dikarenakan pelakunya merasa dirinya di atas kebenaran, di atas al-haq, yakin benar, padahal dia menyimpang, padahal akidahnya sesat, padahal pemahaman dia radikal ekstrim, padahal amaliyah dia tanpa petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabdanya menjelaskan bahwasanya semua perkara bid'ah sesat. Dalam khutbatul hajah, setiap kali beliau berkhutbah menyampaikan taklim, menyampaikan muhadharah, menyampaikan nasihat, selalu menggunakan kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab semua perkara bid'ah adalah menyesatkan. Dikarenakan ini merupakan sarana iblis menyesatkan Bani Adam. Dengan kebid'ahan, Bani Adam tidak merasa sedang di atas penyimpangan. Tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit bergeser dari keimanannya menuju kepada kekufuran. Maka waspadai semua jenis kebid'ahan dalam perkara agama, dalam perkara agama. Ketika berhasil menyesatkan Bani Adam dengan cara kebid'ahan, setan tersenyum. Mau milih terserahlah, mau kafir bagus, mau musyrik afdal, mau murtad bagus. Tidak bisa, bid'ah juga boleh. Jadi ahli bid'ah juga boleh, dikarenakan sama-sama menyesatkan dan menyimpang. Tapi ketika mendapati ada seorang anak Adam yang kuat keislamannya, yang kokoh keimanannya, betul-betul selektif dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, akidahnya dia luruskan, pemahaman dia dibersihkan dari berbagai macam ideologi yang radikal, yang ekstrim, amaliah dia, ucapan dia, ibadah dia disesuaikan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iblis menggunakan cara berikutnya. Tidak tinggal diam. Cara yang berikutnya ialah dia diiming-imingi dengan yang namanya al-kabair, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang termasuk dosa besar. Namanya al-kabair, kabirah atau al-kabair, dosa-dosa besar. Tidak suka dengan perkara bid'ah, dikasih yang namanya perkara kemaksiatan. Yang ini lebih samar lagi, lebih berbahaya lagi, dikarenakan kebanyakan perkara dosa dan kemaksiatan berkaitan dengan syahwatnya Bani Adam. Syahwatnya Bani Adam. Dari mulai perzinaan, minum-minuman keras, baik itu narkoba dan yang lain-lainnya, pembunuhan, kemudian dosa riba dan yang lain-lainnya, terlalu banyak dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua. Ini semuanya ditebarkan oleh mereka, oleh iblis ini. Ditanamkan di tengah-tengah Bani Adam yang punya iman tadi berbagai macam bentuk dosa-dosa besar yang sesuai dengan syahwatnya dia. Pintunya adalah kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Orang minum-minuman keras dikarenakan dia ingin bersenang-senang dengan dunianya. Orang jatuh dalam dunia hitam perzinaan dikarenakan dia ingin bersenang-senang dengan dunianya. Dia membunuh, seringkalinya faktor ekonomi. Dan sekian banyak dosa-dosa yang lainnya, itu semuanya dikarenakan yang satu ini. Pintunya adalah urusan dunia. Lebih mengerikan. Dan ini semuanya menghancurkan dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya dosa besar itu dikatakan sebagai mubiqat, ay muhlikat, yang menghancurkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kalian menjauhi 7 perkara yang mubiqat, yakni muhlikat, yang menghancurkan. Ini semuanya dosa besar, enggak ada yang kecil. Nabi kita Muhammad menyebutnya dengan kata-kata mubiqat, menghancurkan. Yakni kata para ulama kita, menghancurkan agama seseorang, menghancurkan akidah seseorang, menghancurkan akhlak adab seseorang. Yang beliau sebutkan kesyirikan, dosa sihir, durhaka kepada orang tua, dosa riba, memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan-tuduhan zina dan semisalnya. Ini semuanya kabair, dan itu ada di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Fenomena dosa dan kemaksiatan di tengah-tengah kita. Ketika ada seseorang yang kokoh agamanya, disodori yang namanya kebid'ahan, nolak dia. Maaf, saya muslim yang kuat. Tapi ketika disodori yang namanya kemaksiatan, lepek-lepek, tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan syahwat. Dosa ini enggak mempan, dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Ragamnya banyak. Terutama fitnah dunia, fitnah wanita, dan fitnah harta. Fitnah dunia bentuknya wanita dan harta benda dan tahta. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Ka'ab bin Malik di antaranya, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan tentang bahaya ketika seseorang itu memiliki ambisi harta dan tahta. Beliau mengatakan dalam sabdanya, madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Dibayangkan seperti serigala, dua ekor lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan domba tanpa pengembala. Itu lebih merusak, lebih menghancurkan daripada ambisi seseorang untuk meraih harta dan tahta yang menghancurkan agamanya. Ambisi harta itu diumpamakan kayak serigala lapar. Ambisi tahta juga diumpamakan seperti serigala yang lapar. Serigala itu sangat suka dengan daging domba. Bisa dibayangkan dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di kandang domba tanpa pengembala. Yang tergambar kondisinya akan sangat mengerikan, akan dicabik-cabik, akan dimakan, dihabisi oleh dua ekor serigala tadi. Ambisi harta, ambisi tahta, demikian keadaannya. Kalau serigala menghancurkan jasadnya domba, tapi kalau ambisi harta dan tahta menghancurkan agama, menghancurkan agama. Ini semuanya terkait dengan dosa-dosa besar. Yang selamat dari ini semuanya luar biasa. Banyak korban-korban setan, banyak korban-korban iblis di dua poin terakhir. Pada kebid'ahan atau pada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ketika masih ada dari kalangan Bani Adam yang masih kokoh keimanannya, yang begitu kuat akidahnya, yang begitu tebal ketakwaannya, tidak mau dia dengan dosa-dosa yang ada, setan masih meneruskan makarnya. Tidak mempan dengan dosa besar, dia kasih yang namanya dosa kecil, namanya saghair, saghairu dzunub, dosa-dosa kecil yang diremehkan oleh banyak pihak, yang diremehkan oleh banyak pihak. Kecil, dikatakan kecil, banyak meremehkan. Prinsipnya kaum muslimin, dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, beliau salah seorang imam besar madhab Syafi'iyah pada masanya, menjelaskan kaidah untuk mengetahui ini dosa besar dan dosa kecil. Beliau menjelaskan dosa besar itu adalah sebuah dosa yang diancam dengan azab, baik azab dunia atau azab neraka. Diancam dengan laknat, diancam dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, diancam dengan hukum-hukum had di dunia ini. Ini ciri-ciri dia sebagai dosa besar. Yang selain ini, dia dikatakan sebagai dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Contoh yang sulitnya luar biasa untuk diredam ialah memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram. Laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah sebuah dosa ketika dia sengaja melihat. Kalau nengoknya enggak sengaja dia berpaling, enggak berdosa. Yang kedua kalinya jadi berdosa. Ini termasuk shagair. Sangat sulit sekali untuk bisa lepas daripadanya. Kufur tidak mau Bani Adam. Kebid'ahan tolak sama mereka. Dosa besar juga tidak mau. Dikasih makan dosa kecil. Yang ini jumlahnya lebih banyak dan lebih halus, diremehkan oleh banyak pihak. Yang selamat dari makar yang satu ini luar biasa. Seringkalinya Bani Adam masuk dalam perangkap setan yang satu ini. Kenapa? Dianggap kecil. Kecil. Mau kecil aja kok, enggak besar. Enggak ada ancaman azab, enggak ada ancaman laknat, enggak ada ancaman murkanya Allah, enggak ada ancaman-ancaman yang lain. Kecil. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, ketika seorang muslim jatuh dalam dosa kecil, enggak taubat. Dosa kecil yang kedua, enggak taubat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, terus menerus melaksanakan tindakan dosa kecil, itu akibatnya menjadi besar. Al-israru al-saghair kabirah, kata para ulama. Terus menerus berkesinambungan mengerjakan dosa yang kecil, itu sama dengan dosa besar, ujungnya nanti membinasakan. Diumpamakan Nabi kita Muhammad SAW seorang yang mengumpulkan kayu bakar. Satu kayu, kayu berikutnya, kayu berikutnya, kayu berikutnya, sampai akhirnya menjadi satu bukit kayu bakar. Ketika dibakar, membinasakan semua perkara. Sehingga jangan meremehkan dosa kecil. Ini makar iblis yang berikut. Yang ini sudah enggak mungkin terbayangkan lagi. Setingkat orang-orang yang ilmunya tinggi, yang takwanya luar biasa, setengah mati dan sulit untuk ini lepas dari dosa kecil. Tapi alhamdulillah, termasuk rahmatnya Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubat dan istighfar bagi hamba-hambanya. Ini senjatanya Bani Adam. Tidak mungkin terelakkan dari makar-makar tadi. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa yang besar, yang kecil, yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang kita sadari dan yang kita enggak sadari. Banyak taubat dan istighfar kepada Allah. Selamat insyaAllah dari makar-makar. Ini saja, iblis masih mau memasukkan yang berikutnya lagi. Makar yang kelima, yang lebih samar lagi. Iblis menggunakan perkara-perkara yang mubah. Bayangkan, perkara yang mubah, perkara yang halal dalam Islam, digunakan untuk menyesatkan Bani Adam. Caranya bagaimana? Caranya ialah Bani Adam tadi itu digoda dengan perkara-perkara yang halal, dengan perkara-perkara yang mubah, dibikin senang dengan perkara tadi, sampai terjatuh pada perkara haram. Bermudah-mudah dalam perkara yang boleh, akhirnya terjerembab dalam perkara keharaman agama. Ini yang juga tidak banyak orang yang mewaspadainya. Lebih gampang lagi orang mengerjakannya. Perkara mubah kok. Tapi diseret pelan-pelan, perlahan oleh iblis dari perkara yang tadinya mubah menjadi perkara yang diharamkan oleh agama. Ini lebih samar lagi, susah lagi untuk bisa mengatasinya. Itu pun masih ada yang keenam. Ketika ada Bani Adam yang begitu kuat, maka minimalnya iblis ini menjadikan Bani Adam tersibukkan dengan amal-amal soleh berpahala kecil, melupakan amal-amal soleh berpahala besar. Ini minimal sudah. Ini yang dihadapi ini Bani Adam yang lain dari yang lain ini. Ini Bani Adam yang luar biasa ini, yang spesial ini. Ya sudahlah, minimalnya sibuk dengan amal-amal yang membuat dia letih, membuat dia capek, sedikit pahalanya terlalaikan, terlupakan dari amal-amal yang besar pahalanya. Ini enggak ada dosa, cuman terluputkan dari Bani Adam tadi kesempatan untuk beramal soleh dengan pahala yang begitu besar dalam Islam. Wallahul muwaffiq. 6 poin dari makar-makar syaitan. Ini semuanya harus kita waspadai. 6 poin tadi dikatakan sebagai khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, perangkap-perangkap setan, makar-makar setan untuk menyesatkan Bani Adam. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan, dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka di antara upaya, kata para ulama, upaya untuk selamat dari ini semuanya, dikarenakan setan iblis ini makhluk yang halus serta kelihatan. Dia bisa lihat kita orang, kita enggak bisa lihat dia. Kalau lihat orangnya bisa kita jotos langsung. Dia adalah orang yang paling kafir dari yang kafir. Itu iblis, la'anahullah. Dia orang yang enggak kelihatan. Maka upaya untuk menyelamatkan diri dari makar-makar setan yang pertama ialah at-ta'awudzu billah. Seorang muslim harus sering-sering berta'awud, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari gangguan-gangguan setan. Berta'awud, isti'adzah. Isti'adzah. Sehingga kita menggunakan, minta bantuan kepada Allah Azza wa Jal, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Isti'adzah billah. Yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan zikir-zikir yang dibimbingkan, dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini dalam Islam diumpamakan seperti sebuah benteng yang begitu kuat. Benteng yang begitu kuat yang membuat iblis atau syaitan tidak bisa menggoda Bani Adam. Perbanyak zikir. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, masuk keluar masjid dan segala macamnya. Setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Islam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikrullah. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Itu usahanya Bani Adam. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Dan mohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya, hidayah kepada kita semua, sehingga diberi kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan amal yang soleh. Dan yang keempat, perbanyak taubat dan istighfar. Ini harus. Musuhnya terlalu kuat, kita terlalu lemah. Sehingga manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah membuka pintu taubat untuk Bani Adam seluas-luasnya. Maka sering-seringlah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa, yang besar, yang kecil, yang tahu, yang enggak tahu, sadar, enggak sadar, merasa, enggak merasa, semuanya. Sehingga ketika terjatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga membuat setan atau iblis bersedih hati, pedih jiwa dia, mendapati Bani Adam bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan sampai lalai dari Allah Azza wa Jalla. Terus ingat kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua kesempatan, dalam aktivitas-aktivitas kita. Ingat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai lupa. Namanya adamul ghaflah. Jangan sampai hati kita kosong. Jangan sampai pikiran kita kosong. Jangan sampai lalai dari Allah Azza wa Jalla. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus diri dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, hidayahnya kepada kita semua, supaya terus di atas jalan yang lurus. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari makar-makar syaitan, dari makar-makar iblis. Itu upaya kita sebagai Bani Adam. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon pertolongannya kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan tadi. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan subuh hari ini bisa memberikan semangat untuk kita semuanya, semangat beribadah kepada Allah, semangat menambah iman, semangat menambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan semangat meningkatkan kewaspadaan dari makar-makar syaitan, dari tipu daya iblis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan semuanya dari makar-makar syaitan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan apa? Masyaallah. Bahasa yang mungkin lebih umum daripada yang disampaikan sama bapak tadi, bahwasanya iblis la'anahullah ini adalah sumber semua kerusakan, sumber semua kejahatan, sumber semua bentuk penyimpangan dan kekufuran. Itu ujungnya kembali kepada iblis tadi. Dari 6 poin tadi semuanya masuk. Komunisme dan segala macamnya itu kekufuran, dimasukkan dalam poin yang pertama. Tidak ada yang keluar dari 6 poin yang disebutkan oleh para ulama. Yang disebutkan oleh bapak tadi sekedar contoh saja. Materialisme mengukur segala sesuatu dengan materi. Ini kalau sampai pada tingkat menerjang keharaman-keharaman agama, itu perkara yang jelek. Sehingga sumbernya, ujungnya ya ke iblis juga. Kalau komunisme jelas dia kafir. Kapitalisme juga demikian. Maka semua ideologi-ideologi yang kufur itu semuanya ujung pangkalnya adalah iblis la'anahullah dan pasukan-pasukan iblis dari kalangan orang-orang kafir yang jahat. Mau dikatakan Zionis, mau dikatakan Salibis, mau dikasih nama-nama apapun, sekedar contoh. Dan masuk padanya semua bentuk kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan, dan kekufuran-kekufuran yang lain-lain. Sehingga yang disampaikan sama bapak tadi sekedar contoh saja. Yang dibahasakan para ulama lebih umum daripada itu. Iblis adalah pangkal dari semua kerusakan, kejahatan, penyimpangan, dan kekufuran. Barakallahu fikum. Naam. Gitu bang ya? Naam, gitu bang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salah pemahaman kepada jamaah Kalau terkait dengan masalah bid'ahnya, itu sesuatu yang ada dan memang diperingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Seorang muslim tidak mungkin mengingkari wujudnya bid'ah. Itu perkara yang ada, Rasulnya mengingatkan. Cuman yang menjadi masalah adalah masing-masing da'i, masing-masing mubalig, tentunya harus memiliki sikap hikmah dalam dakwahnya. Sikap yang arif, sikap yang bijak dalam dakwahnya. Betul memang dalam Islam diperingatkan betul akan bahaya bid'ah. Tetapi tidak kemudian seorang da'i tadi itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ada waktunya, ada makomnya, ada kesempatannya. Ini yang mungkin penting disampaikan kepada para mubalig dan para da'i. Bisa jadi yang dicontohkan sama bapak tadi, seseorang yang sang ustaz tadi itu semangat menyampaikan tentang masalah peringatan dari bahaya bid'ah, tiba-tiba gak dipakai lagi sama yang lainnya. Mungkin terlalu vulgar, atau mungkin terlalu keras, atau mungkin belum menjelaskan lebih rinci, lebih detail terkait dengan apa itu bid'ah yang dilarang, tapi sudah lebih dahulu sering mengucapkan atau mengklaim atau menghukumi dengan yang namanya kata-kata bid'ah. Ini mungkin yang perlu diingatkan untuk kita semuanya. Adapun memulai muhadharah atau khutbah dengan khutbatul hajah, itu yang saya utarakan di awal, membacakan beberapa ayat dalam surah taqwa, lalu membacakan fa'ina asdaqal hadithi kitabullah, sampai pada kata-kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa'ina kulla bid'atin dalalah. Ini contohnya Rasulullah SAW disampaikan, bukan berarti kemudian setelah itu diulang-ulang lagi kata-kata bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak. Itu sebagai mukaddimah sebuah muhadhar untuk diingat baik-baik. Kewajiban kita ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mewaspadai perkara bid'ah. Adapun terkait dengan mengingatkan umat Islam dari bahaya bid'ah, ada makom tersendiri, ada cara tersendiri, dan sang da'i harus arif dan bijak. Ini yang mungkin perlu diingatkan. Jadi bukan berarti mengingkari wujudnya bid'ah, bukan berarti kita mengatakan bid'ah perkara yang benar, tapi mungkin caranya yang perlu diluruskan oleh segenap para da'i dan para mubalig. Barakallahu fikum. Ya memang di banyak kesempatan kita mendapati sebagian da'i-da'i kita, sebagian mubalig-mubalig kita mungkin terlalu vulgar dalam perkara seperti ini. Makom yang dihadapi umumnya kaum muslimin, bahkan mungkin banyak umat Islam yang fobi dengan kata-kata ini, tapi dia terus begitu berulang-ulang dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, sehingga membuat atau memancing amarahnya masyarakat dan segala macamnya, sehingga dakwah dia dicekal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kita luruskan adalah seorang da'i, seorang mubalig harus memiliki sikap yang arif, sikap yang bijak terkait dengan bab tadi. Ada waktunya, ada tempatnya, ada makomnya untuk menjelaskan tentang masalah bid'ah atau memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Semoga saya tadi enggak banyak mengatakan kata-kata bid'ah. Sedikit tadi ya. Tapi saya sebutkan secara global terkait bahwasanya itu merupakan cara setan menyesatkan Bani Adam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Salam. Jadi pertanyaannya ini singkat, tapi jawabannya ini harus membuat muhadharah khusus dengan tema namanya bahaya radikalisme dan bagaimana hakikat yang namanya radikalisme. Gimana Pak? Iya. Jawabannya tergantung pandangan siapa. Apa itu radikalisme tergantung siapa yang memandang. Kita sebagai umat Islam tentu memandang makna radikalisme dengan pandangan Islam, bukan dengan pandangan secara umum. Gitu ya, dengan pandangan Islam. Bagaimana Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya memandang masalah ini. Radikalisme itu kan sebuah pemahaman yang mengandung unsur-unsur kekerasan yang dipaksakan masuk kepada masyarakat. Sesuatu yang sesungguhnya semua pihak menyepakati perkara yang jelek. Dalam pandangan Islam, ketentuannya, kaidahnya, radikalisme itu segala sesuatu yang berseberangan dengan bimbingan Islam. Itu singkatnya. Segala sesuatu, baik itu ideologi ataukah tindakan, aksi dan segala macamnya yang berseberangan, yang bertentangan dengan bimbingan Islam yang mulia ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berislam. Kita meyakini Islam itu yang hak. Nah gitu ya. Inna dina indallahi Islam. Yakin salah ya? Kita harus yakin bimbingan Nabi kita Muhammad itu yang benar. Itu Rasulullah SAW nabinya kita, nabinya semua umat. Maka semua yang berseberangan dengan ini semua dikatakan radikal. Mau dikatakan radikalisme kanan atau kiri, ada yang keras, ada yang halus. Kalau mau dirinci lagi, ada radikalisme non muslim, ada radikalisme dalam tubuh Islam. Radikalisme yang non muslim, semua yang selain muslim radikal. Saya ulangi lagi, ini menggunakan pandangan Islam. Kalau yang lainnya gak bakal setuju dengan cara seperti ini. Tapi kaum muslimnya harus yakin selain yang muslim itu radikal. Dalilnya mana? Dalilnya ialah ayat atau surat yang selama ini kita baca dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah. Di situ kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Hak atau batil? Jawabannya hak. Yang kita minta adalah jalan yang benar. Lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga jalan. Satu dikatakan sebagai shiratal mustaqim, yang dua dikatakan bukan demikian. Allah mengatakan setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang lurus. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa mereka ini? Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa. Dikatakan minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Wahasuna ulaika rafiq. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jal, para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Muslim atau kan non-muslim? Muslim. Ini adalah orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah itu ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Walabbalin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Bukan saya menfonis. Sekali lagi, bukan saya menfonis ini. Ini nas Al-Quran. Allah yang mengatakan mereka dimurkai. Allah yang mengatakan mereka sesat. Siapa mereka ini? Lihat tafsirnya. Dalam buku-buku tafsir dibawakan langsung hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang menafsirkan ayat ini. Nabi kita Muhammad menjelaskan al-maghdub alaihim al-yahud. Adzalun An-Nasara. Bukan saya yang ngomong, Pak ya. Dikira nanti kajian berbau sara. Enggak. Kita hanya menyampaikan sebuah akidah. Rasul yang mengatakan yang dimurkai orang-orang Yahudi. Yang sesat kaum Nasrani. Ini Allah yang menghukumi, Rasul yang menghukumi. Kita hanya menukil. Kira-kira orang-orang yang dimurkai itu lurus atau radikal? Orang-orang yang sesat ini lurus atau radikal? Tegas kita sebagai muslim mengatakan radikal. Entah dengan cara kekerasan atau dengan cara yang halus tanpa kekerasan. Intinya dia itu menyimpang dari siratul mustaqim, bukan jalannya kaum muslimin. Dengan ayat ini kata para ulama kita, kaum muslimin itu yang hak, ahlul hak. Jangan ragu-ragu, mereka kaum muslimin ini yang di atas siratul mustaqim. Mereka yang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang selain mereka mungkin dimurkai, mungkin sesat. Ini yang namanya radikal. Kaum radikalis non muslim. Paham bang? Tapi jangan lupa ya Evan, kita juga tidak bisa memungkiri di dalam tubuh kaum muslimin sendiri, mereka muslim bukan kafir, dalam tubuhnya kaum muslimin sendiri pada mereka juga terdapat berbagai macam paham-paham radikalisme. Kaidahnya adalah semua umat Islam, individu ataukah kelompok, yang keluar, yang berseberangan dengan bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijabarkan oleh para ulama itu patokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan lurus ketika muslim tadi itu betul-betul menelusuri jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lurus. Yang berseberangan dengan itu namanya radikalisme. Mungkin kanan, mungkin kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada dengan cara kekerasan, ada dengan cara yang halus. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Mau dalil? Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili." Sesungguhnya ini kata Allah jalanku yang mustaqim, namanya siratal mustaqim, lurus. Hak atau batil? Hak, jangan ragu-ragu. Allah mengatakan fattabi'uhu, ikuti yang satu ini. Allah mengatakan setelah itu wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti subul. Subul bentuk jamak dari kata-kata sabil. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini terkait dengan kaum muslimin. Ada satu jalan yang lurus, ada banyak jalan yang menyimpang. Yang satu itu siratul mustaqim, hak. Yang berseberangan dengannya dikatakan subul, dilarang mengikutinya, radikal. Ayat ini dijelaskan secara langsung dalam sebuah hadis. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam buku Musnadnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Belum menceritakan. Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kita satu garis yang lurus. Sebagai penggambaran, khattan mustaqima. Satu garis saja, enggak banyak-banyak, lurus. Beliau mengatakan hadza sabilullahil mustaqim. Ini adalah gambaran jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu beliau membuat garis-garis di sebelah kanannya dan sebelah kirinya yang cukup banyak. Garis-garis sebelah kanan, garis-garis sebelah kiri. Beliau mengatakan, wahadihi subul, yang ke arah kanan, yang ke arah kiri, inilah yang namanya subul. Dalam ayat di atas. Beliau mengatakan setelah itu, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di penghujung masing-masing jalan tadi, yang arah kanan, yang arah kiri, ada setannya. Setan yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Ini kira-kira jalan yang lurus atau yang menyimpang nih, Pak? Ini adalah jalan setan. Dikatakan ahlul haq atau radikal? Radikal setan. Kemudian belum bacakan ayat ini. Ayat yang saya bacakan di atas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian diperjelas lagi dengan berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan tentang kondisi umatnya yang terpecah belah, pecah berkeping-keping, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Yang satu ini yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah. Beliau mengatakan, ketika ditanyakan tentang yang satu itu, beliau mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Umatku akan terpecah. Ini bukan umat yang kafir, umat yang muslim. Kaum muslimin umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Belum mengatakan kulluha finnar. Yang ngomong bukan saya, Pak ya. Sekali lagi bukan saya ini. Rasul yang mengatakan kulluha finnar, semua di neraka tempatnya. Rasul yang mengancam. Di neraka itu lurus atau menyimpang? Hak atau batil? Batil. Illa wahidah, kecuali satu yang tidak. Siapa ya Rasulullah? Belum mengatakan ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Siapa saja. Berarti enggak boleh mengaku aku. Enggak boleh mengkapling ini. Siapa saja yang berada di atas bimbinganku dan bimbingan para sahabatku pada hari ini. Itu penyebutan sebuah sifat, bukan sebuah kelompok. Sehingga semua umat Islam berhak untuk ke arah sini dan berkewajiban ke arah sini. Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang menelusuri jejak langkah Rasul dan para sahabatnya, ini yang selamat. Ini yang masih di atas siratal mustaqim. Yang 72 lainnya yang diancam dengan neraka, itulah yang ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, yang namanya subul tadi. Inilah yang dikatakan kaum radikalis dalam tubuh Islam. Ketentuannya adalah siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang akidahnya, ideologinya, pemahamannya bertentangan dengan siratal mustaqim yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, dialah muslim radikalis. Tidak kafir, lain Pak ya. Dia masih muslim, cuman dia menyimpang. Kalau sebelumnya radikal, kafir. Sebab non muslim. Ini dengan pandangan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau disampaikan kepada semua kalangan, tidak ada yang setuju. Loh, Nabi Isa, ketika menurut saya radikal, ya gimana lagi? Itu pandangan Islam. Nah itu dia. Ya, sekarang ini kan ketika ada orang yang berislam dengan benar, radikal. Terbalik, bukan radikal. Dia adalah orang yang kokoh keislamannya. Gitu ya, orang yang kokoh keislamannya. Nah itu dia. Ya tadi tergantung pandangannya siapa tadi. Ketika ada seorang yang betul-betul berusaha untuk satu persatu mengamalkan Islam yang benar, radikal. Bukan radikal. Dia ini orang yang berusaha kuat untuk menelusuri siratal mustaqim. Maka saya katakan di awal, ya tergantung pandangan siapa. Tapi bagaimanapun juga sebagai umat Islam, ya harus memandangnya dengan pandangan Islam. Sehingga di sini ada semacam anjuran, bukan klaim, bukan coupling ini. Ya, ada semacam anjuran supaya selamat dari radikalisme. Masing-masing kita harus berusaha sekuat tenaga masuk Islam, jangan non-Muslim. Dan ketika berislam, berusaha sekuat tenaga, satu persatu, dikit demi sedikit kita berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kewajiban kita masing-masing dan hasungan kita kepada semua pihak. Bukan untuk diaku, bukan untuk diklaim, bukan untuk dikapling. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Wallahu demikian cara pandangnya. Yang lainnya enggak setuju silakan. Itu sih masing-masing. Tapi kami sebagai kaum muslimin, ini pandangan kami tentang radikalisme. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Masyaallah. Cukup Pak. Ada lagi? Masyaallah. Itu jam 6 lebih 10, Pak. Nyambur suaranya. Oh, yang mending kita hentikan saja.